الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة رحمنا ورحمكم الله جميعا pembahasan terakhir kita dari kitab Al-Murasatul Fiqh karya Fadilah Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hamidullah Ta'ala mengenai salat-salat tatawwu'. Telah kita selesaikan pembahasan salatul witri dan hukum-hukum tentangnya. Masuk pembahasan berikutnya. Qala hafizahullah babun fi salati tarawih wa ahkamiha. Bab mengenai salat tarawih dan hukum-hukumnya. Mimma syara'ahu Nabiyul Huda محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح بأنبار تركانا تركانا يلي شرعت كان قلع نبي من ضرب تنجه يعني محمد صلى الله عليه وسلم untuk dikerjakan di bulan Ramadhan yang penuh barokah, yakni salat tarawih. Wahia sunnatun mu'akkadatun, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Ya, jadi mengerjakan salat tarawih, hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi lebih dari sekedar sunnah saja, ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kenapa salat malam di bulan Ramadan ini disebut dengan tarawih? Sunniyat tarawih. Salat ini dinamai dengan tarawih. لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات. Alasannya karena bahwasanya manusia, khususnya maksudnya di sini kaum muslimin, karena bahwasanya manusia yaitu kaum muslimin dahulu mereka يستريحون beristirahat hingga ketika mengerjakan sholat ini baina kulli arba'i raka'atin setiap 4 rakaat. Jadi tarawih diambil dari kata yastarihun, istirahat. Disebut dengan tarawih karena dahulu kaum muslimin ketika mengerjakan sholat tarawih ini mereka beristirahat tiap 4 rakaat istirahat, tiap 4 rakaat istirahat. Kenapa perlu istirahat? Li'annahum kanu yutiluna sholata, karena dahulu mereka kaum muslimin memanjangkan sholat ini. memanjangkan sholat ini. Sehingga tentunya yang namanya sholat yang panjang sampai berat, ngantuk dan sebagainya butuh ada istirahat di situ untuk mungkin ya sekedar meluruskan kaki, ya kan, berwudu, berangkat dan sebagainya. Istirahat di antara 4 rakaat. Wa fi'luha jama'atan fil masjid akbar. Mengerjakannya secara berjamaah di masjid itu lebih utama. Nah, ini menunjukkan dikerjakan di rumah boleh. Kenapa? Karena salat tarawih hakikatnya salat malam di bulan Ramadan. Bagaimana menghidupkan malam di bulan Ramadan? Diisi dengan salat malam. Waktu salat malam itu kan semenjak ba'da isya sampai subuh. Sehingga setelah isya itu ya sudah masuk waktu salat malam. Tetapi yang lebih utama untuk bulan Ramadan ini dikerjakan secara berjamaah di masjid. Faqad sallaha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi fil masjid layali. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah mengerjakan salat tarawih ini mengimani para sahabat-sahabat beliau di masjid selama beberapa malam. Jadi ini perkara yang dicontohkan tadi. Mengerjakan sholat malam secara berjamaah di bulan Ramadan di masjid. Tetapi tidak full satu bulan, tetapi hanya layak beberapa malam saja. Summa ta'akhkhara 'ala sholati bihim. Kemudian setelah beberapa malam tersebut, beliau ta'akhkhara, tidak lagi keluar untuk mengerjakan sholat bersama mereka. Jadi setelah beberapa malam tadi, jumlah jamaah semakin banyak, ditunggu-tunggu nanti tidak keluar. Artinya sampai subuh itu tidak keluar lagi sholawat lagi. Jadi tidak mengerjakan berjamaah lagi setelah itu. Kenapa? Khawfan min an tufrada alaihim. Karena khawatir bahwa salat tersebut akan difardukan, akan diwajibkan atas mereka. Artinya kalau sampai nanti terus kerjakan, khawatir dipahami oleh para sahabat hukumnya apa? Wajib. Suatu amalan yang dikerjakan lagi yang beliau itu mudawamah, terus menerus dikerjakan tanpa ditinggalkan, itu adalah pertanda bahwa itu amal hukumnya apa? Wajib. Betapa sering ulama menyebutkan suatu amalan hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi terus-menerus mengerjakannya. Contohnya di antara masalah ini, misalkan nafkah berkumur-kumur dan beristinsyak ketika wudu. Di antara sisi yang mengeluarkan hukum wajibnya karena Nabi terus-menerus mengerjakan. Tidaklah disebutkan dalam tata cara wudu Nabi, yang disebutkan begitu Nabi berkumur, menurut ayat ini itu, berkumur, menurut ayat ini. Mudah-mudahan, terus-menerus beliau mengerjakan itu. Ini salah satu sisi yang menguatkan wajibnya berkumur-kumur dan meminum air tidur ketika berwudu. Ini juga. Nabi khawatir kalau Nabi terus-menerus mengerjakannya difardukan atas dianggap fardu, dianggap wajib, maka beliau tinggal. Tapi pernah dicontohkan oleh Nabi itu menunjukkan apa? Ini perkara yang disyariatkan. Bahwa di bulan Ramadan manusia berkumpul di masjid, salat berjamaah. Kama sadaqa fi sahihain an Aisyah. Sebagaimana kisah tersebut tepat tersebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam shalla fil masjid dzata laila. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam salat di masjid pada sebuah malam, yakni di bulan Ramadhan. Wa shalla bi salatihi nas. Salat di salat di nasun dan manusia ikut salat dengan salat Nabi tersebut. Artinya menjadi makmumnya Nabi. Semua salat di dalam qabiyah. Kemudian beliau kembali salat di hari berikutnya, di malam berikutnya. Wakasurana dan manusia pun menjadi banyak. Artinya di setiap harinya kan disampaikan tadi malam Rasul keluar, sholat. Jadi malam berikutnya tambah banyak. Ini menunjukkan semangat para sahabat di dalam kebaikan. Jadi ketika mengetahui Nabi kerjakan sholat malam, yang tentu sholat malam yang panjang. Ya kan? Kemudian adalah sahabat-sahabat yang lain yang kemarin belum tahu, setelah diberitahu, ikut. Menjadi makmum. Semestamakum minal lailati tsalitsah al-rabi'ah. Kemudian berkumpullah manusia di malam yang ketiga atau yang keempat. Falam yakhruj ilaihim. Ternyata Nabi tidak keluar kepada mereka. Jadi ditunggu oleh para sahabat yang sudah berkumpul, ternyata Nabi tidak keluar sampai subuh. Falam na'asbah. Maka tatkala telah berpagi hari, qal Nabi bersabda, qad ra'aytul ladzi sana'tum. Sungguh aku telah melihat apa yang kalian kerjakan. Falam yamna'ni min al-khuruj ilaikum. Tidaklah dia mencegahku atau menghalangiku untuk keluar salat bersama kalian. Illa anni khashitu an tufrada alaikum, kecuali bahwa aku khawatir salat tersebut akan difardukan, akan diwajibkan atas kalian. Nah, wa dzalika fi Ramadan, kisah tersebut terjadi di bulan Ramadan. Nah, jadi setelah itu sudah berhenti. Tidak ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam di bulan Ramadan secara bersama. Tidak ada lagi. Wa fa'alaha sahabatuhu min ba'dihi. Kemudian kembali mengerjakan salat ini secara berjamaah para sahabat beliau sepeninggal Nabi. Yakni secara khusus di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mana beliau melihat di malam Ramadan ada yang salat sendiri, ada yang berjamaah. Di dalam masjid. Maka alangkah bagusnya kalau orang mereka dipimpin oleh seorang imam. Kasusnya itu Rasulullah pun kembali dihidupkan sunnah Nabi berupa mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan secara berjamaah di masjid Sehingga saya ditunjuk sebagai Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu oleh Khalifah Amirul Mukminin. Wa talaqqaha ummatuhu bil qabul, dan seluruh umat Islam sepakat dengan hal itu. Nah, sepakat tentang disyariatkannya salat tarawih di masjid secara berjamaah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang fadilah keutamaan salat tarawih berjamaah di masjid. Kata beliau, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang berdiri bersama imam sampai berpalingnya imam, artinya sampai selesai, maka dicatat bagi dia qiyamu lailah, seperti berdiri selama satu malam penuh. Itu maksudnya menghidupkan malam semalam suntuk. Ya. Dicatat bagi dia seperti qiyamu lailah, seperti sholat malam selama satu malam suntuk. Padahal secara pernyataan dia tidak kerjakan semalam suntuk. Dia hanya ikuti imam dari awal sampai akhir. Taruhlah satu jam, taruhlah satu setengah jam. Yang tadi fadilahnya apa? Dia dicatat, ikuti badanmu, ia mulai dah dicatat bagi dia seperti ya sholat malam semalam suntuk. Wa qala alaihi salatu wassalam, dia juga bersabda, man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan ramadhan, yaitu menghidupkan malam ramadhan, mengerjakan salat malam di bulan ramadhan karena iman dan karena mengharap pahala, diampuni bagi dia apa yang telah lalu dari dosanya. Ufirolahu ma'atakadjana min zanji, diampuni bagi dia apa yang telah lalu dari yudhani hadis muttafaqun alaih. Lalu hadis yang kedua ini umum, artinya baik mengerjakan berjamaah atau sendiri di rumah, selama dihidupkan itu malam, ya selama satu bulan dihidupkan malam itu, malam Ramadan dia diisi dengan salat malam, dia kerjakan sholat malam, ghufirullah mubarakat dan amin janji. Diampuni bagi dia apa yang telah lalu dari dosanya. Fahiyah sunnah tun sabita. Maka sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang tepat. Artinya yang jelas persyariatannya, jelas disyariatkannya. Layan dari muslimi tarbuha, sehingga tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Ya tanpa ada uzur, hendaknya jangan sampai orang meninggalkan sholat tarawih hanya sekedar untuk makan, berpikir belum kuat apa yang dia makan baik dan maghrib wa isya. Akhirnya setelah isya dia pulang hanya untuk kembali menyantap makannya, atau untuk istilahnya makan di luar. Ini kan suatu kesempatan yang kata mereka momennya kan momen tidak tiap hari. Akhirnya mereka ada kesempatan buat makan di luar. Yang seharusnya itu bukan makannya itu yang dilihat momennya tidak tiap hari, tapi sholat tarawihnya itu yang momennya tidak tiap hari ada. Hanya di bulan Ramadan saja, ya kan? Itu yang lebih ditekankan. Ini momen-momen tidak tiap hari, tidak tiap bulan ada. Nah, sehingga acara-acara yang lain bagaimana tidak mengganggu sholat tarawihnya. Jika itu betul-betul ada uzur yang syar'i, uzur yang mendesak seorang tidak bisa ikut sholat tarawih berjamaah, nah, tetap istilah dengan mengerjakan sholat malam ya, sehingga fadilah hadis yang kedua ini tetap dia dapatkan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau tidak bisa mengerjakan berjamaah, ya tetap kerjakan sholat malam. Amma adadu raka'atiha, adapun jumlah rakaat sholat tarawih, berapa rakaat, jumlahnya berapa rakaat, falam yasbut fihi syai'un 'anil nabi, maka tidaklah sabit mengenai perkara tersebut sesuatu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya terkait pembatasan. Tidaklah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membatasi bahwa salat tarawih itu harus maksimal sekian. Tidaklah sabit dari Nabi. Wal amru fi dzalika wasi', wal amru fi dzalika wasi'. Jadi urusannya dalam masalah ini lapang. Urusannya dalam masalah ini lapang mengenai berapa jumlahnya. Kemudian mu'allif hafizahullah menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, lahu an yusalliya 20 rak'atan. Dia bisa, dia boleh kerjakan sholat tarawih 20 rakaat. 20 rakaat. Kama huwa masyhurun min mazhab Ahmad wa Syafi'i. Sebagaimana hal ini masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dia boleh kerjakan 20. Kalau pikirnya 1 berarti jadi 21, kalau pikirnya 3 berarti jadi 23. Boleh. Walahu an yusalli sittan wa thalathin kama huwa mazhab Malik. Dia juga boleh salat tarawih 36. Sittan wa thalathin, 36. Sebagaimana ini merupakan mazhabnya Imam Malik. Ini sanggup tidak ini 30. Walahu an yusalliya 11 rak'atan wa 13 rak'atan. Dia juga bisa mengerjakan 11 rakaat atau 13 rakaat. Wa kullun hasanun, masing-masing tadi semuanya baik, kata Syekhul Islam. فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصاره. Banyak sedikitnya rakaat sesuai dengan panjang pendeknya berdiri. Ya, banyak sedikitnya rakaat itu sesuai dengan panjang pendeknya berdiri. Artinya, kalau bacaannya itu pendek, maka rakaatnya diperbanyak. Kalau bacaannya panjang, rakaatnya diperdikit. Yang akhirnya ujung-ujungnya yang sebenarnya berakhirnya sama, kurang lebih sama. Jadi kalau berdiri lama kan nggak kuat, akhirnya dia bacaannya pendek. Nah, karena bacaannya pendek, kalau jumlahnya cuma 11, subhanallah, nanti cuma berapa menit selesai. Nah, ya kan? Maka diperpanjang, diperbanyak rakaatnya. Nah, sementara kalau yang sudah bacaannya panjang, kalau bacaannya panjang dan jumlahnya rakaat banyak, ya tentu sangat berat. Karena ya, kalau sudah panjang dia pada bacaan, rakaatnya sedikit. Nah, ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam artian, kalau jamaahnya lebih senang dengan ya bacaan yang panjang, dengan pada kuat, ya tayyib. 11, 13, bacaannya panjang. Jika jemaahnya merasa berat kalau harus berdiri lama, bacaannya dia kurangi, jumlah rakaatnya diperbanyak, 21 atau 23. Nah, ini penjelasan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa Umar radhiyallahu anhu lamma jama'a an-nasa 'ala Ubay. Betul ya, kata Ubay bin Ka'ab. Dan Umar radhiyallahu anhu tatkala mengumpulkan manusia dengan imam sahabat Ubay, falladhi ishrina raka'atan, beliau salat mengimami manusia 23 rakaat. Ishrina raka'atan, 20 rakaat. 20 rakaat. Itu belum dengan ishrinya. 20 rakaat. Jadi kalau ishrinya 1 artinya 21, ishrinya 3 jadi 23. Jadi riwayat yang menunjukkan tentang sahabat Ubay mengimami manusia 20 rakaat ini diperselisihkan ulama mengenai sahih atau dhaifnya. Bagian menguatkan, bagian melemahkan. As-sahabatu radhiyallahu anhum minhum man yuqillu wa minhum man yuqsir. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di antara mereka yang menyedikitkan jumlah rakaat, di antara mereka dia memperbanyak jumlah rakaat. Wal hadzul ma'dud la nafsa 'alaihi min asy-syari'. Batasan tertentunya tidaklah ada nas yang ditetapkan oleh pembuat syariat. Nah, itu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sebagai tambahan faedah, saya mengambilkan ucapan Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarh Al-Mubdi'. Nah, ya, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa 'ala hadha sayakunu sahih fi hadhihi al-mas'alah anna sunnata fi tarawih an takuna 11 rak'atan. Maka berdasarkan ini yang sahih dalam masalah ini bahwa yang sunnah dari tarawih adalah 11 rakaat. Yusalli asran syafa'an, dia kerjakan 10 rakaat dengan genap, maksudnya yusalli yusalli rakaatain, dia salam tiap 2 rakaat, wa yutir li wahidah, untuk kemudian witir dengan 1 rakaat. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang sunnah daripada sholat tarawih adalah 11 rakaat. Fahadhihi hiya sunnah. Wa ma'a dhalika law anna ahadan min an-nas shalla بثلاث وعشرين أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه. Inilah yang sunnah. Tetapi bersamaan dengan yang dimaksud itu, seandainya ada seorang dari kalangan manusia mengerjakan tarawih 23 atau lebih dari itu, maka tidaklah diingkari atasnya. Tidaklah diingkari atasnya. Nah, jadi maksud Syekh di sini, kalau misalnya yang sunnah berapa 11? Karena dia dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan terkait salat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi tidak menambahi dari 11 rakaat. tidak di Ramadan, tidak pula di selain Ramadan. Ya kan? Ini menunjukkan itu yang dikerjakan oleh Nabi. Tetapi kan Nabi hanya menyampaikan sebuah perbuatan, bukan membatasi. Bukan membatasi. Yang ini menyampaikan, yang disampaikan oleh Nabi, beliau tidak menambahi dari 11 rakaat. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, inilah yang sunnah. Artinya inilah yang afdal. Ya, siapa yang ingin mengerjakan yang afdal, kerjakanlah sebelah ini. Bagaimana kata beliau tadi rahimahullah. Tetapi ketika ada orang mengerjakan lebih, ya tidak diingkari. Kenapa? Karena Nabi sendiri tidak membatasi. Nabi tidak pernah mengatakan paling banyak 11. Lebih dari itu tidak boleh. Tidak ada. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad selanjutnya, Nabi SAW ditanya mengenai salat malam. Dijawab oleh Nabi, masna, masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Walam yuhadid bi'adadin. Nabi tidak batasi dengan bilangan tertentu. Nabi ditanya, bagaimana salat malam? Dijawab oleh Nabi, masna, masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Andaikan pada salat malam itu ada batasan maksimal, ketika ditanya oleh sahabat, salat malam itu bagaimana? Tentu akan dijawab, masna, masna, 2 rakaat, 2 rakaat, maksimal 11. Maksimal 13 misalnya. Tapi tidak dibatasi oleh Nabi. Hanya dijawab, pokoknya salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, fa idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana lahu kayfiyat as-salat duna an yuhaddith lahu bi 'adadin 'ulima anna al-amra fi hadha wasi'. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat mengenai tata cara salat malam tadi dengan tanpa membatasi dengan jumlah tertentu, diketahuilah dari sini bahwa perkara dalam masalah ini itu lapang, wasi', perkaranya lapang. Nah, itu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Artinya, di sini ada tambahan faedah dari apa yang disebutkan oleh muallim di sini, menunjukkan kalau ditanya afdal, ya kita jawab 11. Karena ini yang diperkuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu bukan pembatasan. Sehingga kalau ada yang mengerjakan lebih, tidak diingkari. Tidak diingkari. Kita tanya, mana yang paling utama? Itu benar. Kenapa kita katakan itu paling utama? Itu yang dicontohkan Nabi. Itu yang dicontohkan Nabi. Tentu yang dicontohkan Nabi itu yang paling utama. Tetapi kita tidak mengingkari orang-orang yang mengerjakan lebih dari itu, kenapa? Karena Nabi sendiri tidak membatasi. Ketika kita mengenai salat malam, yang dijawab dua rakaat, dua rakaat ini menunjukkan boleh dikerjakan lebih dari itu. Nah, dari sini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menghadis mengenai orang yang keluar dari masjid, ya, ketika imam sudah mengerjakan 10, dia kemudian keluar. Maksudnya masjid tersebut 21 atau 23. Dia ikut sholat di situ. Setelah dia dapat 10, dia keluar. Ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin tanbih. Yang seperti ini akan menjadikan dia terluput dari hadis tadi. Hadis man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat bagi dia, ya, menghidupkan malam suntuk. Tetapi kan jadinya kurang afdal juga buat dia. Ya, antum memilih sholat di masjid itu yang antum tahu 23, 21, ya sudah. Kalau memang pengen dengan jumlah yang afdal, ya cari masjid yang sebelah. Kalau saya memilih masjid tersebut, agar antum mendapatkan keutamaan hadis ini, yang selesaikan sampai selesai imam. Ini belum berbicara mengenai tumaknina, beda urusannya. Akan dijelaskan di sini terkait tumaknina. Artinya terkait masjid yang di situ 23 dan tumaknina. Contohnya di mana? Masjidil Haram. Ya, di sana itu 23. Kemudian ke 21 orang. Jadi jelas tumaninahnya. Sudah memang memilih masjid tersebut itu sudah. Ya, diselesaikan sampai selesai. Kembali kepada kitab. Qala azzaqallahu wa kathirun min al-a'immah, dan banyak daripada imam-imam di tarawih dalam surat tarawih ini disalluna salatan la yaqiluna, mereka salat dengan sebuah salat yang tidak la yaqiluna, harus tidak memahami bacaan-bacaan sangat cepat, wa la yatma'innuna wala yatma'innuna fir ruku' wala fis sujud, dan mereka tidak tumaknina di dalam rukuknya, di dalam sujudnya. Wa tumaknina ruknun, sementara tumaknina dalam rukun. Jadi tidak khusyuk dan tidak tumaknina. Wal maktub fi shalah udurul qalbi baina yadayillahi ta'ala, sementara yang dituntut dari sebuah salat itu adalah hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ti'adhu bi kalamillahi la yusda, dan bisa mengambil pelajaran dari firman-firman Allah ketika dibacakan. Wa hadha la yaqul fil 'adala al makruha, yang seperti ini tidak akan mungkin berwujud dengan adanya ketergesa-gesaan ini ya, dibenci ini. Ya, alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi tidak ada orang itu mengambil pelajaran dari apa yang dibaca. Wa salatu asri raka'at ma'atulil qira'ah wa tuma'nina awla min isrina raka'atan ma'al ajalah al-masruha. Salat 10 raka'at, artinya belum dengan dikirnya tadi, tetapi diiringi dengan bacaan yang panjang, tuma'nina, ini lebih utama daripada 20 raka'at yang diiringi dengan ketergesa-gesaan yang dibenci ini. Jadi ini kita jangan bermain fanatik. Pokoknya saya 20. Pokoknya saya 11, 10 tadi. Jangan bermain fanatik di situ. Tapi intinya apa? Kalau memang Anda memilih 20 kan sesuai. 20 dan tumaknina. Ya capek. Ya kalau capek ya sudah. Jangan banyak-banyak. Jadi intinya barakallahu fikum, memilih 20 silakan, tidak diingkar. Tapi tetap harus apa? Tumaknina. Tetap harus bagaimana menjaga agar para makmumnya bisa khusyuk di dalam salatnya. Li'anna lubba shalah wa ruhaha huwa iqbalul qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla. Karena sesungguhnya inti daripada sholat, ruh daripada sholat, yaitu menghadapnya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Wa rubba qalilin khairun min katsir. Betapa banyak sesuatu yang sedikit itu lebih baik daripada yang banyak. Artinya rakaat yang mungkin jumlahnya sedikit tetapi diiringi dengan keikhlasan, diiringi dengan kekhusyuan, diiringi dengan ya menghadapi hati kepada Allah, itu lebih baik daripada yang banyak tetapi tidak ada hal-hal tadi. Wa kadzalika tartilul qira'ah afdal min as-surah. Demikian juga tartilkan bacaan itu lebih utama daripada cepat di dalam membaca. Wa as-surah al-mubahah hiya allati la yahsuru ma'aha isqatu syai'in min al-huruf. Bacaan cepat yang masih boleh mubah, yaitu tepat yang tidak menimbulkan gugurnya sesuatu dari huruf, hilangnya sesuatu dari huruf. Ya. Jadi tepat yang masih dihukumi boleh adalah tepat yang tidak sampai membuat hilangnya huruf. Huruf itu termasuk diantaranya huruf mad, huruf juga termasuk hurufnya ya tasdid. Karena tasdid itu hakikatnya dua huruf, yang satu sukun, yang satu berharap. Jadi kalau tepat yang menyebabkan ada huruf-huruf yang hilang, berarti itu sudah tepat yang haram. Tepat yang diperbolehkan adalah tepat yang masih dalam koridor, tidak menyebabkan ada huruf yang hilang. Kalau itu sampai ada huruf yang hilang, berarti tidak boleh. Fa'in asqata ba'dal huruf li'ajri sur'ah lam yajuz dzalik wa yunha anhu. Maka jika sampai menggugurkan, menghilangkan beberapa huruf karena dalam rangka mempercepat bacaan, yang demikian itu tidak boleh dan dilarang darinya. Wa amma idza qara'a qira'atan bayyinah yantafi' biha al-musallun khalfahu fa hasan. Adapun jika dia membaca dengan bacaan yang jelas, yang orang-orang sholat di belakangnya mengambil manfaat dengannya, inilah yang baik. Inilah yang baik. Waqad dhammallahu alladhina yaqra'una al-Qur'an bila fahmi ma'nah. Dan sungguh Allah telah mencela orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan tanpa memahami maknanya. Allah Ta'ala berfirman, faminhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amanin. Di antara mereka itu ahli kitab, ada orang-orang yang ummi, tidak bisa membaca. La ya'lamuna al-kitab illa amanin. Mereka tidak mengetahui dari Al-Kitab kecuali hanya amanin. Maksudnya ai tilawatan bila fahmin. Maksudnya karena di sini itu bacaan dengan tanpa pemahaman. Ya, ahli kitab dicela oleh Allah karena membaca ya, kitab yang diturunkan oleh Allah dengan tanpa memahami. Wal murad min inzal al-Qur'an fahmu ma'anihi wal 'amalu bihi la mujarrad tilawah. Dan yang diinginkan dari diturunkannya Al-Qur'an adalah memahami makna-maknanya dan mengamalkannya, bukan semata-mata dibaca. Bukan semata-mata dibaca. Nah, selesai penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa ba'du a'immatil masajid. Ini sekarang kapan? Asfalan Fawzan hafizah. Wa ba'du a'immatil masajid la yusallun tarawih 'ala wajhil mashru'. Sebagian imam-imam masjid tidaklah salat tarawih di atas bentuk yang disyariatkan. Karena mereka fil qira'ah sur'atan tuhillu bi adabi al-Qur'an 'ala wajhis sahih. Karena mereka terlalu cepat di dalam membaca dengan kecepatan yang menghilangkan penunaian membaca Quran dengan cara yang benar. Walayatmi'induna fil qiyam wal-ruku' wal-sujud. Mereka tidak tumaknina di dalam berdiri, rukuk dan sujud. Watumaknina rukun min arkanis salat. Padahal tumaknina adalah rukun dari rukun-rukun salat. Wa yakhuduna bil adadil aqal min ar-raka'at. Selain itu, mereka pun mengambil jumlah yang paling sedikit di dua rakaat. Fayusmi'una baina taqlilir raka'at wa taqdidis salat wa isa'atil qira'ah. Maka mereka kumpulkan antara rakaat yang paling sedikit, salat yang paling ringkas, diiringi dengan bacaan yang jelek. Wahada syara'uhun bil'ibadah. Ini namanya main-main di dalam ibadah. Ya kan, sudah milih yang 11. Bacaannya pun Masya Allah sangat cepat. Gerakannya pun sangat cepat. Ini namanya Masya Allah. Kata Syekh, syara'uhun bil'ibadah. Jadi betul-betul memang ya, perpanjang selesai. Apa ini salat tarawih sebelah sini? Ya sebenarnya dari sebelah sini wajar daripada yang sudah 23, 7 menit selesai. Ini saja dikatakan oleh itu setelah awal gitu ya. Padahal apalagi yang seperti itu. Fayajibu alaihim an yattaqau wa an yattaqau Allah an yattaqu Allah wa yuhsinu salatahu. Maka wajib atas mereka untuk bertakwa kepada Allah untuk mereka memperbaiki salat mereka. Wa la yahrumuna anfusahum wa man khalfahum min ada'i tarawih 'ala wajhihim. Jangan sampai mereka mengharamkan diri mereka sendiri dan mengharamkan orang-orang yang di belakang mereka untuk mendapatkan sholat tarawih dengan bentuk yang disyariatkan. Artinya jangan sampai dia menjadi sebab dirinya dan orang-orang yang sholat di makmum terhalang dari bisa mendapatkan sholat tarawih yang benar. Wallahu jami' lima fihi sholat wal falah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada seluruh kita terhadap apa-apa yang di dalamnya berisi kebaikan dan keberuntungan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan ini selesai dari pembahasan salat tarawih. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.